Thank you. biarkan aku dalam dekapan. jalani, dan jangan bersedih. Hapuslah air matamu, lepaskan risau hatimu. Bungaku, aku pun rindu. cintaku. Kan selalu tetap untukmu. Mengapa mencintaimu. Bukan keraguanmu, kau selalu di hati.